Oke. Album dari Aroma yaitu sebuah lagu buat kalian semua. Kita joget bareng-bareng, oke? Joget untuk anda semuanya. Production and YA Records. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.